Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pembatal keislaman yang ke-9. Ini barang siapa yang meyakini bahwa boleh bagi sebagian manusia untuk keluar dari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluarnya Khidir, sebagaimana bolehnya Khidir keluar dari ajarannya Nabi Musa alaihi salam, maka dia kafir. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Maka tidak boleh bagi siapapun ya untuk tidak mengikuti beliau alaihi salatu wasallam. Sekarang kita masuk ke pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi, dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Jadi dia masa bodoh ya. Dia mengaku sebagai muslim tapi dia masa bodoh dengan ajaran Islam. Enggak mau tahu apa yang diwajibkan dalam Islam, ya. Enggak mau tahu apa yang menjadi ajaran Islam. Dia mengaku sebagai muslim, ya. Tapi dia tidak punya kepedulian sama sekali, nggak mau belajar ya tentang tauhid, demikian juga ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak mau tahu. Pokoknya saya muslim tapi saya nggak mau belajar, saya nggak mau tahu. Makanya namanya i'rad, berpaling dari ajaran Islam. Yang demikian ini disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu pembatal keislaman. Jadi apa manfaatnya dia mengaku sebagai seorang muslim tapi dia tidak mau tahu tentang ajaran Islam dan tidak mau tahu, tidak mau untuk mengamalkannya. Ya. Ini termasuk bentuk kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Maka hati-hati ya, sebagian orang mengaku sebagai muslim tapi enggak mau tahu ajarannya seperti apa. Enggak tahu apa yang jadi motivasi dia untuk menjadi seorang muslim, atau mungkin karena muslimnya ikut-ikutan tapi enggak mau dia belajar tentang Islam, enggak mau dia kemudian mengamalkan ya ajaran Islam. Baik. Ini apabila dia lakukan secara keseluruhan ya. Artinya dia memang menolak untuk belajar Islam, menolak untuk mempraktekkan Islam, ya berpaling. Bukan menolak ya, lebih tepatnya dia berpaling ya, enggak mau belajar Islam, enggak mau mengamalkan Islam. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak mau mempelajari sebagian dari syariat atau tidak mau mengamalkan sebagian syariat, ya, maka yang demikian ini merupakan kefasikan. Ya. Ini maksud dengan perkara yang mengeluarkan dari keislaman seseorang ini kalau dia berpaling secara sempurna, tidak mau mempelajari sama sekali dan tidak mau mengamalkan sama sekali. Baik. Sekarang kita baca matannya dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Al-ashiru, yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Nah, ini yang kita maksudkan tadi, dia berpaling secara apa? Keseluruhan, tidak mau belajar sama sekali tentang Islam dan tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Apa beda dia dengan seorang yang kafir kalau begitu, ya? Seorang muslim, kenapa dia masuk Islam atau kenapa dia menjadi seorang muslim? Artinya dia bisa, dia menjadi seorang muslim untuk mengamalkan Islam itu. Maka ketika ada orang dia mengaku sebagai Muslim tapi dia tidak mau belajar apa itu Islam, tidak mau mengamalkan, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawakan dalilnya firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Anda bisa cek nanti As-Sajdah ayat ke-22. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang disebutkan kepadanya atau diingatkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Ya, maknanya adalah penafian, dan tidak ada orang yang lebih zalim, ya. Dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang apabila disebutkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, akan tetapi dia kemudian berpaling. Baik. Qala asyharihu hafizahullahu ta'ala. Kemudian berkata pensyarah, yakni Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Qauluhu al-ashiru, ucapan beliau yang ke-10, ay hadha naqidul ashir min nawaqidil Islam wal akhir minan nawaqid allati dzakaraha al musannif rahimahullah. Yang ke-10, yakni ini adalah pembatal keislaman yang ke-10 dan yang terakhir dari pembatal-pembatal yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah. Qauluhu al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Adapun ucapan beliau berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Ay yakunu mu'ridan tamaman 'an dinillah. Maknanya apa? Dia berpaling secara keseluruhan, secara sempurna. Tidak mau belajar sama sekali, tidak mau mengamalkan sama sekali. Ya, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Wa hadza min anwa'il kufur. Ini merupakan salah satu jenis kekufuran. Wa yusammihi ahlul ilm kufrul i'rad. Dan para ulama menyebutnya sebagai apa? Kufur i'rad. Kufur yang kufur dalam bentuk berpaling. Tidak mau belajar sama sekali dan tidak mau mengamalkan sama sekali. Maka mana keislamannya? Ya, mana keislamannya kalau seperti ini? Kemudian kata beliau, qala ahlul ilm fi bayanihi, para ulama mengatakan, ya, ketika menjelaskan permasalahan ini beliau nukilkan dari kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin. Qala idza udima fil insani, ya, al-aslu alladhi yadkhulu bihi fil Islam wa a'rada anhu bil kulliyah, la yata'allamu wa la ya'mal kama qala al-Imam Ibnu Qayyim. Ini bukan, ini belum, ya. Ini yang ucapan Ibnu Qayyim setelahnya. Baik. Para ulama mengatakan apabila hilang dari seseorang asal yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia berpaling dari keislaman itu secara sempurna, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa amma kufrul i'rad fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'anir rasul la yusaddiquhu wa la yukadzibuh. Adapun kufur i'rad adalah seseorang itu berpaling dengan pendengarannya, dengan hatinya dia berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yusaddiquhu wa la yukadzibuh. Dia tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ya, kalau mendustakan jelas ini merupakan kekufuran, tapi ternyata apa? I'rad, dia berpaling saja, tidak membenarkan dan tidak mendustakan, ini juga merupakan bentuk kekufuran. Wala yuwalihi wala yu'adih. Dia tidak memberikan loyalitasnya kepada Rasul dan juga tidak memusuhi Rasul. Ya, artinya dia cuek, ya. Ya, menganggap bahwa itu bukan urusan dia. Ya, tidak punya perhatian sama sekali. La yusgi ila ma ja'a bihi al-batah, tidak mau mendengarkan sama sekali apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dia tidak mau mendengar sama sekali. Artinya dia berpaling secara sempurna. Ya. Maka perlu kita tekankan di sini, ikhwani fiddin, barakallahu fikum, bahwa yang menyebabkan dia keluar dari Islam adalah dia berpaling secara sempurna. Nggak mau tahu sama sekali tentang urusan agamanya. Nggak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Ya. Namun kalau misalnya ada beberapa syariat yang dia tinggalkan karena malas, ya, atau ya karena dia bermaksiat, maka ini tidak menyebabkan kufurnya seseorang. Yang dimaksud dengan berpaling yang menyebabkan keluar dari Islam, dia berpaling secara sempurna. Ya, tidak mau tahu sama sekali tentang urusan agamanya. Qala faman kanat hadhihi al-hala, hadhihi halatun fahuwa kafir. Maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, dia telah kafir, wa kufruhu billahi jalla wa ala kufru i'rad. Dan kekufurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kufru i'rad. Kufur dalam bentuk berpaling. Wa hadha huwal muradu bi kufri i'rad. Dan inilah yang dimaksud dengan kufur i'rad. Ini tidak mau tahu urusan agamanya. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan. Baik. Sekarang bedakan dengan orang yang meninggalkan sebagian syariat, ya. Kata beliau, wa ammal ladzi i'raduhu bi tarki ba'dil wajibat mimma la yasilu bihi ila haddil kufur au tarkil mustahabbat falaysa dakhilan fi hadzal bab. Catatan ini, ya. Jangan sampai kita keliru menghukumi. Ya, nanti ada orang yang enggak mau mempelajari sebagian ilmu atau tidak mau mengamalkan sebagian syariat lalu kemudian dikufuri atau di labeli dengan kekufuran. Kata beliau, adapun orang-orang yang berpalingnya itu dengan cara meninggalkan sebagian kewajiban yang tidak sampai kepada batasan kufur. Karena ada sebagian kewajiban yang ketika ditinggalkan ini menyebabkan orang keluar dari keislamannya. Ya, seperti sholat menurut sebagian para ulama. Kalau ada orang yang tidak mau sholat sama sekali, nah ini menurut sebagian para ulama, ya, keluar dia dari keislamannya. Baik, adapun orang yang berpaling dengan meninggalkan sebagian kewajiban yang tidak sampai kepada derajat kekufuran, atau dia berpaling meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mustahab, falaisa dakhilan fi hadzal bab, maka dia tidaklah masuk ke dalam pembahasan ini. Diharap dipahami, ya, tidak semua orang meninggalkan syariat kemudian kita kafirkan, ya. Ini yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah ketika dia meninggalkan semuanya, tidak mau tahu sama sekali tentang urusan agama. Wa innamal muradu kama dzakarna. Adapun yang diinginkan sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu i'radu tam, yakni berpaling secara keseluruhan. Wa huwa yu'dam fil insani al aslu alladhi yakunu bihi musliman. Yaitu berpaling yang menghilangkan pondasi pada seseorang, ya, yang ketika pondasi ini hilang, hilanglah nama Islam darinya. Ya, wa an yu'dam fil insani al aslu alladhi yakunu bihi musliman. Yani hilangnya pondasi keislaman seseorang yang menyebabkan dia disebut sebagai seorang muslim. Wa yu'ridu an hadza tamaman, dan dia berpaling secara keseluruhan, secara sempurna. Dia enggak mau belajar sama sekali, enggak mau mengamalkan sama sekali. Fala yata'allam wala ya'mal, ya, wala yuqbil wala yusghi, fa hadha kufruhu kufru i'rad. Dia tidak mau belajar Islam, dia tidak mau mengamalkan Islam, dia tidak mau menerima ajaran Islam, tidak mau mendengar sama sekali tentang Islam. Walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, fa hadha kufruhu kufru i'rad. Maka jenis kekufurannya yang semacam ini disebut sebagai kufru i'rad, ya. Kufur i'rad, kufur yang berpaling. Baik. Qauluhu wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqibun." Dan dalilnya adalah firman Allah, siapakah yang lebih zalim? Atau an-nafi, dalam istifham di sini bermakna an-nafi. Ya, dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa. Faqauluhu wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi al-istifham huna bi makna nafi ay la ahada adlam ya mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada anha. Kata beliau di sini istifham, ini pertanyaan di sini maknanya adalah untuk penafian. Ya, sehingga makna dari ayat adalah tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Nah, baik, ini adalah pembatal keislaman yang ke-10 yaitu kufru i'rad, ya, seseorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tahu tentang urusan agama Allah, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya. Dengan demikian selesai kita dari pembatal keislaman. Nah, di sini di akhir risalah ada yang perlu kita jelaskan juga tentang kaidah pengkafiran, kapan seseorang itu dikeluarkan dari keislamannya. Ya, apakah ada penghalang yang menyebabkan dia dikeluarkan dari keislamannya apabila melakukan pembatal-pembatal keislaman yang kita sebutkan? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita insyaallah di pertemuan yang akan datang. Insyaallah masih ada satu atau dua pertemuan lagi, ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini dan berpindah kepada kitab yang lain. Baik, adapun untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.